Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan fasal hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan juga telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah bahwasanya hijrah itu ada dua macam. Hijrah dengan raga kita meninggalkan satu negeri menuju negeri yang lainnya, meninggalkan negeri kesyirikan, kekufuran kepada negeri Islam. Yang kedua adalah hijrah dengan hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah meninggalkan amal-amal kemaksiatan, kemungkaran, perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, menuju kepada amal ketaatan kepada Allah dan ittiba mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua ini adalah hijrah yang hakikiyah. Adapun hijrah dengan jasad kita itu mengikuti hijrah jenis yang kedua, hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Adapun start dan finishnya hijrah, hijrah itu mengandung huruf min dari wa ila ke. Maksudnya seorang itu berhijrah dengan hatinya dari kecintaan kepada selain Allah menuju kepada kecintaan hanya kepada Allah. Seorang itu berhijrah dengan hatinya dari ubudiyah, penghambaan, peribadahan kepada selain Allah kepada penghambaan dan peribadahan hanya kepada Allah semata. Seorang berhijrah dengan hatinya dari ketakutan pada selain Allah, berharap dan bertawakal pada selain Allah, menuju kepada khaufullah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Seorang berhijrah dengan hatinya dari berdoa memohon pada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, merendahkan diri kepada selain Allah, patuh kepada selain Allah, menuju kepada doa hanya diikhlaskan untuk Allah, meminta, tunduk, merendahkan diri, kepatuhan kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah hijrah dengan makna ini sendiri, itu merupakan makna dari al-firar ilaihi, makna lari menuju kepada Allah. Yang itu merupakan bentuk tahqiq, perwujudan atau perrealisasian tauhidul uluhiyah, memberikan seluruh ragam-ragam ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menyatakan fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Wat tauhidul matlubu minal abdi huwal firar minallah ilaih, maka tauhid yang dituntut dari seorang hamba adalah lari dari Allah menuju Allah. Lari dari murka Allah menuju kepada ampunan Allah, rahmat Allah. Itulah hakikat tauhid. lari dari berbagai macam kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Falfirar ilallah, maka makna lari kepada Allah. Wa tahta min wa ila fi hadha sirrun adhimun min asrarit tauhid. Maka hakikat lari kepada Allah ini di bawah kalimat min dari wa ila ke. Lari dari Allah kepada Allah mengandung huruf min dari wa ilai kepada. Maka dalam hal ini ada rahasia yang agung, rahasia yang besar dari rahasia-rahasia tauhid. Fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bitalabi wal ubudiyati walawazimiha. Karena sesungguhnya lari kepada Allah subhanahu itu mengandung pengesaan Allah dalam permohonan atau doa dan dalam peribadahan dan juga segala yang menjadi kelazimannya, semuanya harus diesakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mutadhamminun litauhidil ilahiyah allati itafaqat 'alaiha da'watur rusul shalawatullah wasalamu alaihi majma'in. Maka lari kepada Allah ini mengandung tauhid uluhiyah yang telah sepakat atasnya dakwah segenap rasul. Segenap rasul diutus semuanya dalam rangka untuk mewujudkan, merealisasikan tauhidul uluhiyah agar seluruh ragam-ragam dan macam-macam ibadah diberikan hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Maka pengertian lari kepada Allah artinya seorang hamba itu mengesakan Allah dalam seluruh amal-amal ibadahnya. Dia tidak memohon kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah. Ini makna al-firar ilallah, lari kepada Allah. Adapun al-firaru minallah, lari dari Allah, lari dari Allah kepada Allah. Lari dari segala yang kita takutkan, kita khawatirkan, kita benci kepada Allah Jalla wa'as. Apa maksudnya lari dari Allah? Maka diterangkan oleh al-imam al-hafidh Ibnu al-Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Wa ammal firaru minhu ilaih fahuwa mutadamminun litauhidir rububiyyah wa isbatil qadari. Adapun maksud dari lari dari Allah menuju kepada Allah ini mengandung tauhid rububiyah dan juga mengandung penetapan terhadap takdir. Kalau tadi kalimat lari kepada Allah itu mengandung tauhid uluhiyah, artinya kita harus memberikan seluruh ragam-ragam ibadah kita hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Bernadar, menyembelih hanya kepada Allah. Jalla wa'ala. Ini lari kepada Allah. Adapun lari dari Allah kepada Allah, ini mengandung makna tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesakan perbuatan-perbuatan Allah. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya zat yang mengatur urusan alam semesta, Allah yang kuasa menghidupkan dan mematikan makhluknya. Dan juga mengandung penetapan takdir. Segala sesuatu itu ada dengan takdir Allah. Karena segala sesuatu itu ada dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Dan juga mengandung penetapan kehendak Allah. Artinya segala sesuatu itu ada karena dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki gak akan terjadi, gak akan ada. Ditinjau dari sisi mana? Kaitannya dengan makna lari dari Allah kepada Allah dengan penetapan terhadap tauhid rububiyah dan penetapan terhadap takdir. Maka diterangkan oleh beliau, anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahduri alladhi yafiru minhul abdu in fa innama aujabathu masiatullahi wahdah fa innahu masa'akana wa wajaba wujuduhu bimasiatihi wa mallam yasa'lam yakun wa amtana'a wujuduhu li adami masiatihi. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta, dari perkara-perkara yang kita benci, kita takutkan, kita khawatirkan, yang seorang hamba itu lari darinya, takut darinya, pokoknya seluruh yang di alam semesta yang kita itu takut, yang kita lari dari perkara-perkara tersebut, fa innama aujabathu masiatullah wahdahu, maka itu semua ada karena sebab kehendak Allah semata. Kefakiran misalnya, seorang takut kefakiran, kemelaratan, penderitaan dalam hidupnya, maka kefakiran itu terjadi bimasiatillah, dengan kehendak Allah. Fa innahu masa'akana wa wajaba wujuduhu. Maka sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, maka akan terjadi. Dan wajib adanya yang demikian itu berdasarkan kehendak Allah. Kita lari dari, kita takut dari kemaksiatan, kita takut dari kekufuran, kita takut dari kesyirikan, maka kesyirikan itu terjadi dengan kehendak Allah. Karena Allah memiliki dua kehendak, seperti yang pernah kita jelaskan dalam beberapa kesempatan yang telah lalu. Yaitu irodah kauniyah qadariyah dan irodah syar'iyah diniyah, kehendak kauni Allah dan kehendak syar'i Allah. Adapun kehendak kauni ini sinonimnya masiah. Maka kehendak kauni Allah itu pasti terjadi, namun tidak terkait dengan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Enggak mesti hal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Terjadinya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, juga sebaliknya terjadinya ketaatan, itu semua digendaki oleh Allah. Namun belum tentu dicintai oleh Allah. Adapun kehendak syar'iyah, diniyah, ini sinonimnya mahabbah. Artinya sesuatu yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah. Dan ini belum mesti terjadi. Allah menghendaki seluruh makhluknya kan beribadah hanya kepada Allah. Tapi ada yang beribadah hanya kepada Allah, ada yang tidak. Ini sinonimnya mahabbah. Artinya Allah menghendaki kehendak syar'inya sama dengan Allah mencintai. Kadang terjadi, kadang tidak. Maka segala yang kita khawatirkan, kita takutkan di dunia ini, yang kita itu lari darinya, itu ada dengan kehendak Allah semata. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah akan ada, dan wajib adanya yang demikian itu berdasarkan kehendaknya. Adapun apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, ya enggak ada, dan terhalang wujudnya, keberadaannya, karena tidak dikehendaki oleh Allah. Fa idza farral 'abdu ilallah fa innama yafiru min syai' ila syai'in wajidin bima syai'atillah wa qadarihi. Maka jika seorang hamba lari kepada Allah dari sesuatu, maka sesungguhnya hakikatnya dia lari dari sesuatu kepada sesuatu yang ada dengan kehendak dan takdir Allah. Fahuwa fil haqiqati farun minallah ilaihi, maka dia hakikatnya itu lari dari Allah menuju kepada Allah. Lari dari sesuatu yang ada berdasarkan kehendak Allah kepada Allah semata. Wa man tasawwara hadha haqqa tasawwurihi fahima makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'udzu bika minka. Maka siapa yang bisa memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahamannya, maka dia akan paham makna sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Di antara doa yang dituntunkan adalah kita membaca doa Allahumma a'udzu bika minka, ya Allah, aku berlindung denganmu darimu. Artinya aku berlindung dengan rahmatmu dari murka dan azabmu. Wa qaulihi, dan juga kita akan paham makna firman makna sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Enggak ada tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri minka, maksudnya dari siksamu, illa, kecuali ilai, kecuali kepadamu. Fa innahu laisa fil wujudi syai'un yufarru minhu wa yusta'adu minhu wa yultaja'u minhu illa huwa minallah khalqan wa ibda'an. Karena tidak ada di alam semesta ini sesuatu pun yang seseorang itu lari darinya, berlindung darinya, menyelamatkan diri darinya, kecuali itu semua berasal dari Allah, diciptakan dan diadakan serta dikehendaki oleh Allah. Seorang yang lari dari kefakiran ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Seorang lari dari musibah, petaka ada berdasarkan takdir Allah, kehendak Allah. Maka kita mencari penyelamatan diri kepada Allah, zat yang menghendaki terjadinya hal itu, yang menciptakannya. Fal faru wal musta'idu farun mima aujadahu qadarullah wa masyiatuhu wa masyiatuhu ila ma taqtadihi rahmatuhu wa birruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu. Fafil haqiqati huwa haribun minallah ilaihi musta'idun billahi minhu. Maka orang yang lari dan orang yang memohon perlindungan diri, hakikatnya dia itu lari dari apa yang ada berdasarkan takdir dan kehendak Allah, menuju kepada apa yang dituntut oleh rahmatnya Allah, kebaikan Allah, kemahalembutan Allah, dan juga limpahan kebajikan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Lari dari kemaksiatan menuju pada ketaatan pada Allah. Lari dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah menuju pada rahmat Allah jalla was. Maka secara hakikat dia itu lari dari Allah menuju Allah. Lari dari murka Allah menuju pada rahmat Allah. Hakikatnya dia itu minta perlindungan kepada Allah dari murka Allah, dari siksa Allah, dengan cara melakukan berbagai macam amal ketaatan hanya kepada Allah, menjauhi berbagai macam amal kemaksiatan, perkara-perkara yang mungkar, untuk mendapatkan rahmat Allah jalla wa ala. Maka pembahasan ini erat kaitannya dengan makna hijrah. Wa tasawwuru hadainil amrayn yujibu lil abdi inqita'a ta'alluqi qalbihi min ghairihi bil kulliyah khaufan wa raja'an wa mahabbatan. Maka memahami dua perkara ini mengharuskan bagi seorang hamba untuk memutuskan ketergantungan hatinya dari selain Allah secara total, baik rasa takut, harap maupun cinta. Setelah kita paham bahwasanya segala yang kita takuti itu adalah terjadinya dengan kehendak Allah, ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, maka tentunya yang bisa memberikan solusi, yang bisa memberikan keamanan dari perkara yang kita takuti, yang kita benci, itu hanya Allah jalla wa as. Adapun selainnya enggak akan bisa, karena dia enggak ikut menciptakan hal tersebut, tidak menghendaki terjadinya, dan bukan dia yang mengadakan, dari tidak ada menjadi ada. Mengapa kita harus bergantung kepada makhluk yang demikian? Maka dengan memahami dua perkara ini mengharuskan bagi kita untuk memutuskan ketergantungan hati kita dari selain Allah secara total. Gak boleh takut dengan takut yang bernilai ibadah kepada selain Allah. Gak boleh berharap kepada selain Allah. Gak boleh cinta, cinta yang bermakna ibadah kepada selain Allah. Takutnya kita hanya kepada Allah, berharapnya kita hanya kepada Allah, cinta kita harus kita berikan hanya kepada Allah. Fa innahu idza 'alima annalladhi yafiru minhu wa yasta'idu minhu innama huwa bima si'atillah wa qudratihi wa khalqihi lam yabqa fi qalbihi khaufun min ghairi khaliqihi wa mujidihi. Maka manakala seorang hamba tahu, menyadari perkara yang dia lari darinya, dia minta perlindungan diri darinya, itu terjadinya dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, dan itu dicipta oleh Allah, maka enggak akan tersisa lagi dalam hatinya rasa takut dari selain penciptanya, rasa takut dari selain zat yang mengadakan hal tersebut, mengadakan sesuatu yang kita takuti, kita lari, kita benci. Ya harus menuju kepada zat yang menciptakannya, menghendakinya, mengadakannya. Ini perkara yang harus benar-benar kita pahami untuk mewujudkan tauhid pada diri kita, Insyaallah penjelasan berikutnya kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.